Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Pada pembahasan yang lalu sudah kita dengarkan atau kita baca bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kali berikutnya beliau menemui, ingin bertemu dengan anaknya Ismail, namun beliau tidak menjumpai Ismail. Yang beliau jumpai adalah ternyata istrinya. Yang mana istri beliau, yakni istri dari Nabi Ismail, menawarkan untuk singgah sebentar, kemudian beliau menawarkan makan dan minum. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan atas apa yang beliau dapatkan dari ya perlakuan menantunya ini, yakni dijamu. Nabi Ibrahim mendoakan. Apa doa Nabi Ibrahim ketika itu? Indak Muhammad Ramadan. Apa doanya? Muawiyah, indak. Apa doanya Nabi Ibrahim? Zaki. Muhammad, siapa? Farih. Indak, ada yang bisa jawab nih? Muhammad Dera. Allahumma barik lahum fi mu'amihim wa syarabihim. Naam. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian ya, dengan doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan dengan doa Nabi Ibrahim itu, apa yang beliau katakan, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indak Muhammad Junaidi, naam, ahsan, naam. Kemudian untuk ya berikutnya setelah kejadian itu, kembali beliau pulang ya, dan berjalanlah waktu yang panjang. Ternyata Nabi Ibrahim kembali lagi untuk menemui anaknya, dan alhasil beliau dipertemukan dengan anaknya ketika itu yang bernama Ismail, ya. Beliau dalam kondisi, dalam keadaan sedang meruncingkan anak panah di dekat suatu pohon. Dan didapati kemudian beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan kepada anaknya bahwasannya Allah memerintahkan suatu perintah. Apa perintah Allah? Indak Hilmi Fahrez, apa perintahnya? Zayan, indak. Angkat suaranya. Naam. Ya, ini perintah untuk membangun ya sebuah rumah Baitullah. Naam. Nah, kita lanjutkan ya. Qala rahimallah. Kita masih halaman 16. Lihat kitabnya di paragraf yang terakhir di bawah itu. Wa amma Ishaq alaihissalam fa innahu bisyam. Adapun Ishak, ya, beliau ini di Syam. Naam. Ishak adalah anaknya siapa? Ilyas. Ishak anaknya siapa? Iya, Nabi Ibrahim. Ibunya siapa namanya? Sar, naam, barakallahu fiik. Beliau ini di Syam. Wa dzurriyyatuhu hum banu Israil warum. Dan anak keturunan Ishak adalah, ya, mereka Bani Israil dan Rum. Naam. Amma banu Israil fa abuhum Ya'qub alaihi salam. Adapun Bani Israil, ya, Bani Israil, maka bapak mereka itu adalah Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihissalam. Ibnu Ishaq. Paham? Bani Israil, ya, bapaknya adalah Ya'qub Ibnu Ishaq. Wa Ya'qub huwa Israil. Dan Ya'qub dia adalah Israil. Naam. Wa ammar Rum, adapun Rum, fa abuhum Isun ibnu Ishaq. Adapun Rum, ya, bapaknya adalah Is ibnu Ishaq. Jadi dari Ishak ini ya muncullah ya Bani Israel dan Rum. Bani Israel ini ya dari bapaknya Yakub, yakni Yakub. Naam. Yakub sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasannya beliau adalah ya ayahnya Nabi Yusuf. Naam. Wa mimman wa mimma akramallahu bihi Ibrahim alaihi salam annallaha lam yab'ats ba'dahu nabiyyan illa min dzurriyyatihi. Ya, dan dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus setelahnya setelah beliau seorang nabi kecuali dari dzurriyyati, kecuali dari keturunannya. Ini dari keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ya Allah berikan keutamaan kepada Nabi Ibrahim, anak keturunannya itu ya para nabi. Nah, sehingga beliau ya dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kama qala ta'ala wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, dan kami jadikan pada anak keturunannya ya para nabi dan diturunkan pula Al-Kitab. Nah, Wa kullu anbiya war rusuli min dzurriyyati Ishaq. Naam, dan setiap para nabi dan rasul itu dari keturunannya Ishaq. Naam. Ya. Setiap para nabi dan rasul itu dari keturunannya Ishaq sampai terakhir Isa alaihissalam. Naam. Ishak, ya, sebagaimana kita tahu, memiliki anak Yakub. Yakub, anaknya lagi siapa? Yusuf. Dan seterusnya sampai Isa. Nah, wa amma Ismailu, falam yub'ath min dzurriyyatihi illa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'athahullahu ilal alamin kafatan. Adapun Ismail, ya, Ismail falam yub'ath min dzurriyyatihi, tidak ada dari keturunannya seorang nabi pun kecuali ya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun keturunannya Ismail tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Jadi dari Nabi Ibrahim sebagaimana tadi dikatakan bahwasannya beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim ya dari istri yang bernama Sarah, istri yang pertama, lahirlah anak yang bernama Ishak. Dari keturunannya Ishak ya lahir para nabi dan rasul. Naam, sampai Isa. Adapun dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar ya lahirlah keturunan yang bernama siapa? Ismail. Adapun Ismail ya ketika ditarik garis keturunannya tidak ada ya dari garis keturunannya seorang nabi kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam. Ba'athallahu ila alamina kafah, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepada manusia seluruhnya segenap alam. Tidak seperti ya nabi-nabi terdahulu, nabi dan para rasul terdahulu, yang mana ya nabi dan rasul terdahulu itu Allah utus ya kepada kaumnya saja. Nah, maka sehingga didapati di satu zaman, di satu masa ada ya dua nabi atau seterusnya, seperti yang kisah sebelumnya kita dengarkan di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ada juga nabi yang lain. Ya, ini nabi siapa? Saleh, ya kan? Naam. Yang mana ya setiap nabi dan rasul ya Allah utus itu dengan syariat yang berbeda-beda, syariat yang berbeda-beda. Namun ya satu prinsip, yakni apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kita ulangi, setiap nabi itu Allah utus kepada kaumnya saja. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk segenap alam, sehingga ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya tidak ada nabi yang ada ketika itu di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi terdahulu ya ada, karena ya mereka hanya berdakwah kepada kaumnya saja, kepada umatnya tertentu. Sebagaimana tadi kita katakan Nabi Ibrahim ya di zamannya ada nabi siapa? Lut, iya kan? Nah. Wa kana man qablahu minal anbiya kullun nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan. Ya, lihat. Kata beliau rahimahullah, dan adalah ya para nabi terdahulu ya itu mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa faddalallahu wa faddalahu Allah ala jami'il anbiya bi asya ghairi dzalik. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keutamaan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jamil anbiya, atas seluruh para nabi. Allah berikan keutamaan ya dengan keutamaan-keutamaan yang khusus. Seperti apa tadi? Ya. Nabi kita diutus kepada segenap alam. Adapun untuk nabi-nabi terdahulu khusus kepada kaumnya. Inilah kekhususan-kekhususan yang ada pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sana didapati dalam hadis yang di riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya di antara kekhususan-kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi terdahulu, ya dikatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli, ya aku diberi 5 ya perkara yang tidak diberikan oleh para nabi sebelumku. Nusirtu birra'at masiratan syahr, ya saya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya dilemparkan rasa takut kepada musuh-musuh. Jadi musuh itu ya sudah ya diberikan rasa takut ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendatangi mereka untuk memerangi mereka. Sebulan ya sebelum Nabi mendatangi mereka sudah ketakutan. Ini pertolongan dari Allah dan ini kekhususan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya pula dikatakan waju'ilat liyal ard masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku ya bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu ya ketika dia ya, mereka mau melaksanakan ibadah salat, ya mereka harus di tempat ibadah mereka. Adapun umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah bedakan. Yakni ketika seorang berada di suatu tempat, di suatu daerah yang enggak ada masjid, tiba masuk waktu salat, ya dia salat di situ. Dan ya dijadikan bumi ini atau tanah ini untuk bersuci. Kalau dia tidak dapati air untuk bersuci, bisa dia bersuci dengan tanah dan semisalnya. Nah, fa'ina marrajulun min ummati adraktuhu salat fal yusalli. Ya, siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaknya dia salat. Wa uhillat liyal maghanim, ya, dan dihalalkan bagi umatku ini ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahil li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan kepada umat terdahulu. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan ya, bahwasannya kalau umat terdahulu ya ketika ada ghanimah, harta rampasan perang, mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan ya. Mereka tunggu. Kalau datang api dari langit kemudian membakar ghanimah itu, berarti ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditunggu-tunggu tidak datang, ya berarti mungkin ada yang mengambil. Ya, ghanimah tersebut akhirnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan kembali, data ulang, baru datang api menghanguskan semua ghanimah tadi. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dihalalkan bagi umatnya ghanimah, harta rampasan perang. Dan di antara keutamaan pula ya wa'utitu syafa'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan ya syafaat. Syafaat yang mana ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar ketika itu ya, seluruh manusia dari yang pertama sampai yang akhir dikumpulkan di suatu tempat ya yang tidak ada tempat untuk bernaung berlindung. Matahari ketika itu didekatkan sejarak satu mil. Naam. Dalam kondisi kepayahan, kesusahan, kondisi seperti itu, manusia mendatangi Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Mintalah syafaat agar disegerakan. Nah, apa kata Adam? Saya malu atas dosa yang dulu saya pernah lakukan ketika Allah melarang saya untuk memakan ya buah dari satu pohon. Ternyata saya memakan. Padahal dalam kondisi Adam ketika setelah itu beliau bertaubat, ya kan? Dan menunjukkan taubat beliau, akhirnya beliau diturunkan dari surga ke bumi. Tapi beliau malu. Terus manusia datang ke Adam, datang kepada nabi yang lainnya. Naam, ke Ibrahim. Naam. Terus sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sujud dan berdoa kepada Allah. Naam. Ini keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'am. Ya, dan nabi terdahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun saya, ya, diutus kepada seluruh manusia secara umum. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala rahimallah wa amma qissatu Amr ibn Luhai tughayyiruhu dina Ibrahim. Adapun kisah, ya, kisah Amr bin Luhai, ya, yang pada pembahasan yang lalu sudah sedikit, ya, disinggung oleh beliau rahimahullah. Nah, di sini beliau ingin menjelaskan siapa itu Amr bin Luhai yang merubah agama Nabi Ibrahim. Nah, siapa itu Amr bin Luhai? Fa innahu nasha'an ala amrin adzimin minal ma'rufin was-shadaqatin wal hirsi ala umuriddin. Ya, Amr bin Luhai ini adalah seorang yang sangat semangat. Ya. Sangat semangat untuk melakukan amar ma'ruf, ya, bersedekah, semangat terhadap perkara-perkara agama. Orangnya semangat. Nah, akhlaknya baik, adabnya baik, ya, jiwa sosialnya bagus. Inilah Amr bin Luhai. Naam. Sehingga karena beliau seperti itu, ya, fa ahabbuhun nas hubban aziman, maka manusia, ya, mencintai dia dengan kecintaan yang begitu agung. Ya, sangat cinta karena orangnya baik, akhlaknya baik, terhadap agama masya Allah, ya, antusias dia. Nah, sehingga manusia, membuat manusia cinta. Nah, dan dia ini adalah ahlul ibadah. Wadanu lahu li ajli dzalik, dan manusia, ya, mereka menjadikan panutan karena keadaan beliau seperti itu. Amr bin Luhai ini sebagai panutan, ikutan, ya, kondisinya masya Allah luar biasa, semangat beribadah, ya, untuk bersedekah, untuk membantu orang, akhlaknya baik, adabnya santun semua. Jadi panutan. Jadi panutan. Hatta malakuhu alaihim, sampailah, ya, mereka mengangkat Amr bin Luhai ini sebagai pemimpin mereka. Ya, dijadikan pemimpin, diangkat jadi pemimpin. Wasara muluku Makkata wawaliyatun wawaliyatul baitil biyadihi, dan diangkat pula, ya, dijadikan, ya, pemimpin, dan jadilah Makkah itu, ya, dia yang mengaturnya. Naam. Ka'bah yang dahulu, ya, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, kemudian untuk perwaliannya itu, pengaturannya semuanya itu di tangan beliau, dan sampai kepada anak keturunannya sampai sekarang, ya, muncullah Amr bin Luhai. Nah, dia yang menjadi penanggung jawabnya. Dia yang menjadi penanggung jawabnya di Ka'bah, bahkan di Mekkah ketika itu. Wa dhannu annahu min akabiril ulama'i wa afadil awliyai. Naam. Dan mereka manusia mengira, ya, melihat bahwasannya Amr bin Luhai ini min akabirul ulama, dari ya tokoh ulama, ulama yang seniornya. Wa afadil awliya, dan walinya. Naam. Sampai seperti itu dijadikan sebagai ulama, sebagai wali. Naam. Thumma innahu safara ila Syam. Kemudian beliau Amr bin Luhai ini pergi safar ke Syam. Syam, ya, yang sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwasannya Syam, kenapa ke Syam? Karena, ya, banyak manusia yang pergi ke sana karena sebagaimana kisah yang sebelumnya diketahui bahwasannya Syam, ya, itu manusia banyak di sana. Entah itu berdagang, entah ke kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi mereka biasa, ya, kalau safar menujunya ke Syam. Karena di sana juga lebih maju, dan di sana juga, ya, di sana tempat para nabi dan rasul, di tempat pula diturunkannya kitab. Ingat kita di Syam, ya, nabi siapa? Ishak, ya, dan anak keturunannya di Syam. Maka berangkatlah dia ke Syam. Faro'ahum ya'buduna awthana. Maka Amr bin Luhai melihat mereka orang-orang Syam itu, dilihat sama Amr bin Luhai, mereka menyembah berhala. Dari sini bisa kita ambil faedah, ya, bahaya, ya, pergi ke suatu tempat atau menjadikan suatu tempat, suatu daerah itu suatu yang, ya, dia kagumi. Ternyata dia melihat dari tempat tersebut sesuatu yang mungkar yang dia anggap itu baik. Dia anggap itu baik. Fastahsana dzalika wa dhannahu haqqan. Dia menganggap, ya, yang demikian itu dengan sangkaannya itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Kalau suatu tempat, ya, sudah dianggap bahwa tempat ini kan menghasilkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Nah, ketika muncul suatu fitnah, suatu kerusakan, ya, itu perkaranya lebih dahsyat, lebih besar. Kenapa? Karena orang melihat, wah, ini tempatnya orang yang menghasilkan, wah, generasi yang masya Allah luar biasa, orang soleh, orangnya baik-baik. Dari tempat ini muncul, ketika muncul suatu fitnah, ya, tertipu orang, menganggap itu sebuah sesuatu yang baik dengan sangkaannya. Lihat, agama ini bukan sangkaan-sangkaan. Agama ini, ya, berdasarkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Syam mahillu rusuli wal kutubi. Dikarenakan Syam itu adalah tempatnya para rasul dan diturunkannya kitab. Apalagi, wah, tempat ini kan tempat diturunkannya para rasul, tempat diturunkannya kitab. Menganggap suatu tempat itu, wah, seperti itu. ya, ketika terjadi kerusakan, parah kerusakannya. Nah, syubhat muncul, sangat dahsyat yang terjadi. Falahum fadillatu bidzalika ala ahli Hijaz wa ghairihim. Ya, mereka ini, Syam ini adalah ya, lebih baik dari daerah Hijaz dan yang lainnya dan selain mereka. Karena Amr bin Luhai termasuk dari penduduk Hijaz. Nah, jadi ketika tempat itu sebuah jadi rujukan, seolah-olah jadi kiblat, sudah ketika kerusakan muncul, syubhat muncul, ya, orang tertipu menganggap itu sesuatu yang baik. Nah, maka ini jadi perhatian bagi kita agar hendaknya ya, kita bisa melihat pelajaran dari umat terdahulu. Nah, ketika menganggap suatu daerah, suatu tempat itu kagum. Nah, lihat hasilnya. Nah, faraja'a ilal Makkah, yang lebih parah lagi, ya, dia pulang ke Makkah, kembali ke Makkah. Wa qadima ma'ahu bihubal, ini lagi yang lebih parah lagi, dia pulang ke Makkah, dia bawa hubal, berhala dia bawa dari mana? Syam. Nah, sudah jelas ya, itu perkara yang jelek, perkara yang sesat ya, karena tidak didasari dengan ilmu, karena semangat aja dia beragama karena semangat, menganggap suatu tempat ini adalah tempat yang baik, yang menghasilkan ya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang pintar. Akhirnya apa? Dia bawa kerusakan. Inilah mulai terjadi benih ya, kesyirikan, mulai munculnya masa-masa yang kelam gelap, masa-masa jahiliyah yang sebelumnya ratusan tahun sudah didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beribadah kepada Allah. Muncul orang yang bernama Amr bin Luhai yang dianggap oleh manusia ya adalah orang, seorang ulama, seorang wali. Ya, kalau kerusakan itu ya seseorang aja yang rusak, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi ketika dia, di belakang dia ada orang-orang yang fanatik ya, ada orang-orang pengikutnya. Maka dosanya ya, keburukannya parah, menyebar. Naam, karena ada orang-orang yang fanatik. Bahaya yang seperti ini. Lihat ya, apa yang terjadi ketika itu. Inilah mulai timbulnya benih, masa-masa kelam, masa-masa jahiliyah. Naam. Wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Lebih-lebih lagi, dia jadikan berhala itu, dia letakkan di dalam Ka'bah. Naam. Wa da'a ahlal Makkah ila syirki billah. Ha. Mulai dia mengajak orang-orang Makkah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajabu. Maka mereka menerima seruan ajakan dari Amr bin Luhai. Karena Amr bin Luhai ini ya punya pengikut yang fanatik. Apa yang dia katakan orang ikut. Nah. Wa ahlul Hijaz fi dinihim taba'un li ahlil Makkah. Adapun orang-orang Hijaz pada agama mereka, mereka mengikuti agamanya orang-orang Makkah. Ya. Karena diketahui Makkah ini tempat yang ya disakralkan. Ya. Mengikuti agamanya orang-orang Makkah. Sudah tersebar makin kerusakan. Naam. Li'annahum mulatul baiti wa ahlul haram. Karena ya mereka orang Makkah ini adalah orang yang diwewenangi untuk mengurusi Baitul Haram, rumah yang dimuliakan, yakni apa? Ka'bah. Sehingga orang-orang Hijaz ya sudah ikut aja. Sudah ngikut aja. Naam. Fattabi'hum ahlul Hijaz ala dhalik dhanna annahul haq. Lagi-lagi orang Hijaz ya mengikuti karena sangkaan praduga mengira bahwasannya itu adalah sesuatu yang benar. Diikutin orang-orang Hijaz. Falam yazalu ala dzalika hatta ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidini Ibrahim wa ibtali ma ahdathahu Amr bin Luhai. Terus menerus mereka berada di atas kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama nenek moyang mereka, yakni Ibrahim alaihissalam, dan menghancurkan keyakinan yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Muncul masa-masa jahiliyah ketika itu, ya. Masa-masa yang di mana orang yang kuat menindas yang lemah, ya. Hukum rimba berlaku, ya. Masa-masa yang gelap, ditambah lagi kesyirikan yang tersebar, ditambah lagi, ya, berhala. Berada di sisi Ka'bah, mereka mulai sudah melupakan agama nenek moyang mereka, yakni agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi SAW diutus ya oleh Allah untuk menyampaikan, mengingatkan, inilah agama nenek moyang kalian, ini agamanya Nabi Ibrahim, ini yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim untuk beribadah kepada Allah saja, mereka menolak. Mereka mengatakan apa? Ya. Kami tidak ketahui dari nenek moyang kami yang seperti ini. Mereka ada-adakan. Karena jauhnya mereka dari al-haq, kebenaran dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatil jahiliyatu ala dhalik wa fihim baqaya min dini Ibrahim lam yatrukhu kulluhu. Naam. Dan orang-orang jahiliyah ya, kondisi mereka seperti itu, menyekutukan Allah, mengkufuri, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya masih tersisa baqaya, tersisa ya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ya kalau dipersenkan ya 70% atau 98%-nya syirik, tinggal 2% aja yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka enggak tinggalkan semuanya. Nah, wa aidan yadhunnuna annama hum alaihi wa annama ahdathahu amr bid'atun hasanatun. Parah lagi, ditambah mereka meyakini bahwasannya, ya, mereka menyangka yadhunnuna annama hum alaihi, apa yang mereka berada di atasnya dari menyembah berhala, ya, itu adalah, dan apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. La tughayyiru dina Ibrahima, mereka tidak merubah agamanya Nabi Ibrahim. Mereka menganggap bahwa ini ya sesuatu yang baik. Kita tidak merubah agamanya Nabi Ibrahim. Naam. Inilah ya sebab munculnya kesyirikan, kekufuran ya di Makkah ketika itu. Akibat apa? Yang pertama ya, menganggap tokoh yang orang yang seorang yang ditokohkan. Naam. Kemudian dia taklid menganggap sesuatu apa yang muncul dari dia itu seolah-olah semua benar. Sampai nampak sama dia ketika Amr bin Luhai membawa hubal. Ya, membawa hubal ke Mekah. Mereka anggap oh itu benar. Bahaya ya taklid mengekor tanpa dalil. Nah, wallah ta'ala alam biswab. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.